السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan kita dengan pengkajian kitab Riyadhus Salihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kalau tadi pagi kita membahas kitab Matan Abi Syuja fil Fiqh Syafi'i, sekarang kita membahas kitab Riyadhus Salihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Riyad artinya taman. Riyad artinya taman. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. As-salihin artinya orang-orang yang saleh. Taman, orang-orang yang saleh. Riyad as-salihin. Beliau menulis di dalam kitab ini dan dimulai dengan babul ikhlas wa ihbarin niyyah. Dimulai dengan babul ikhlas wa ihbarin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Dimulai dengan bab al-ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal, ucapan, keadaan yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena ikhlas adalah fondasi daripada sah atau tidaknya suatu amal. Sehingga orang yang saleh dia akan selalu memperbaharui dan selalu mengoreksi niatnya. Dan sengaja kita langsung kepada kitab karena insyaallah taala sudah masyhur siapa beliau penulisnya, Imam An-Nawawi. Kita langsung masuk kepada kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlasi wa ihbarin niyyah fi jami'il a'mali wal aqali wal ahwalil barizati wal khafiyah. Bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, ucapan ataupun keadaan kita yang nampak maupun yang tersembunyi. Artinya, sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, kita hendaknya kembali dulu kepada niat. Apakah niat kita lillahi ta'ala, ataukah niat kita untuk syuhrah, mencari ketenaran, mencari muka, ataukah niat kita untuk barakallahu fikum, mendapatkan pujian. Babul ikhlas, bab yang sangat penting. Bahkan dalam setiap amal dan ucapan dan bahkan dalam segala keadaan kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Betapa banyak amal besar rusak karena niat. Dan betapa banyak amal yang sedikit menjadi besar karena niat. amal yang besar rusak karena niat. Contoh yang sangat dekat kisahnya Ibni Adam. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ibn Adam sama-sama berkorban. Yang satu berkorban, yang satu berkorban, yang satu diterima oleh Allah, yang satu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diterima korbannya akhirnya mengancam yang diterima, la tulanna, saya akan membunuh. Hasad. Padahal urusannya adalah barakallahu fikum, diingatkan oleh saudaranya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima korbannya orang yang bertakwa. Layyanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah Allah akan mencapai darah ataupun daging sembelihan kalian, mendapatkan itu semuanya, tetapi yang didapati oleh Allah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nilai ketakwaan dari kalian. Amal yang besar menjadi rusak karena niat. Dan juga hadis yang masyhur yang sering kita dengar, awwalu man tusa'aru bihimun nar. Hadis tentang tiga orang yang pertama kali dinyalakan kepada mereka api neraka. Yang pertama adalah qari'ul Quran. Yang kedua adalah al-mujahidu fi sabilillah. Yang kedua al-jawad. Yang pertama qari'ul Quran, orang seorang qari' pembaca Al-Quran. Ditanya, kenapa engkau membaca Al-Quran? Dia mengatakan, saya membaca Al-Quran karena mencari ridhamu ya Allah. Allah mengatakan, kadzabt, innama qara'ta al-Qur'ana liqala annaka qari'un. Engkau dusta. Kamu membaca Al-Quran supaya mendapatkan gelar qari'. Dan engkau sudah dapatkan gelar itu di dunia. Yang satu al-mujahidu fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah la yajidu faddan. Tidak pernah mendapati satu peluang untuk berjihad kecuali dia berjihad fi sabilillah. Meninggal ditanya, kenapa engkau berjihad? Dia pun menjawab, ya Allah, saya berjihad untuk membela agamamu dan meninggikan kalimatmu ya Allah. Allah mengatakan, kadzab, engkau dusta. Innama qataltal yuqala annaka syuja' wa qaki. Engkau dusta. Sesungguhnya kamu dulu di dunia berperang berjihad untuk mendapatkan gelar pahlawan supaya dipuji, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Yang ketiga al-jawad, orang yang dermawan. Ditanya di hadapan Allah, dia pun menjawab, ya Allah, saya tidak pernah mendapati satu jalan kebaikan kecuali saya akan infak sana. Allah mengatakan, kadzab, innama tasaddaqta liqala annaka jawad. Engkau dusta. Dulu engkau mendermakan hartamu, dulu engkau dermawan supaya mendapatkan gelar dermawan, supaya dipuji, supaya disebut seorang yang dermawan, dan itu sudah didapatkan, kamu dapatkan di dunia. Iyadan billah. Amalan yang besar rusak dan hancur karena niat. Karena niat. Sebaliknya, amalan yang sedikit bisa jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan. Amalan yang sedikit dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat dia. Ma sabaqakum Abu Bakr bi kathrati siyamin wala salah walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar tidak mendahului kalian karena banyaknya sholat dan banyaknya puasa beliau. Artinya bisa jadi mungkin di antara sahabat Rasulullah ada yang lebih banyak puasanya, ada yang lebih banyak sholatnya daripada Abu Bakar. Tetapi hatinya, keikhlasannya, siddiqnya, itu yang mengunggulkan beliau radhiyallahu anhu. Amalan yang sedikit bisa menjadi besar. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengatakan dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam beberapa faedah daripada niat. Di antaranya adalah syartu qabulil amal, syarat diterimanya amal. Innamal amalu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Di antaranya adalah tamyizul ibadat ba'daha min ba'd, memisahkan ibadah antara satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga di antaranya adalah tamyizul ibadati anil adat. Yang kedua, faedahnya niat adalah memisahkan antara ibadah dengan ibadah. Kira-kira siapa yang bisa membedakan dan siapa yang tahu? Kita sekarang puasa hari Kamis. Tapi apakah puasanya kita hari Kamis ini puasa Kamis atau qada Ramadan? Kira-kira yang membedakannya apa? Niat. Yang membedakannya niat. Tamyizul ibadat ba'daha an ba'd. Di antara faedahnya niat adalah memisahkan ibadah dengan ibadah yang satunya. Sekarang kita baru saja salat. Kita tentunya niatnya salat asar. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin di antara jamaah yang salat asar di belakang makmum imam yang salat asar ada yang niatnya salat zuhur karena dia baru datang misalnya. Perbedaannya apa? Niat. Tamyizul ibadat ba'daha an ba'd. Memisahkan ibadah satu dengan yang lainnya. Orang memotong kambing di bulan Idul Adha, di hari Idul Adha, motong kambing. Tapi dia niatnya pingin senang-senang aja, atau niatnya akikah. Perbedaannya sederhana, kambingnya sama, motongnya sama, dagingnya sama, lezatnya enaknya. Perbedaannya apa? Niat. Itu diantara faedah niat. Tamyizul ibadat ba'daha an ba'd. Memisahkan, membedakan ibadah satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah tamyizul ibadat anil adat. Memisahkan, membedakan mana ibadah, mana adat. Mana ibadah, mana adat. Contoh barakallahu fikum. Kita sudah terbiasa makan sore, atau suatu saat kita mungkin lapar pas azan maghrib, mau sholat maghrib makan enak. Orang akan, yang melihat, orang akan bertanya, Anda puasa? Enggak. Berarti yang membedakannya apa ini? Niat. Antara kebiasaan dia dengan kebiasaan dia makan karena lapar dengan ibadah buka puasa. Membedakan antara niat barakallahu fikum, antara adat dengan ibadah. Seorang wanita. Seorang wanita memakai kerudung. Bahkan bukan kerudung gaul, kerudung yang hitam besar. Apakah bernilai ibadah atau tidak? Tergantung niatnya barakallahu fikum. Kenapa Anda memakai jilbab? Kata dia, kata orang-orang saya lebih cantik kalau pakai jilbab. Lihat. Dia gak niat ibadah. Kata orang-orang, kata suami saya kalau pakai jilbab lebih cantik. Tapi kalau saya lepas jilbab kayak gendruwo. Gak bernilai ibadah. Beda halnya kalau memang dia merasa dicemooh, merasa karena ternyata dipuji pakai jilbab lebih cantik misalnya, suaminya pun lebih senang, kemudian dibarengi dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Artinya sudah lillahi ta'ala, adapun kecantikan atau ini dan lain sebagainya, ya alhamdulillah. Sehingga bukan berarti suatu saat kalau ternyata rambutnya didandan, dibawa ke salon, diin setelah kelihatannya lama-kelamaan mulai berubah, sepertinya lebih cantik kalau pakai jilbab, jilbabnya dilepas lagi akhirnya. Itu diantara faedah niat, membedakan antara ibadah dengan adat. Makanya kan banyak TKW-TKW kalau sampai di Saudi itu pakai cadar mereka. pakai cadar bukan karena hampir 100% bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena agama, tapi karena apa? Menyesuaikan adat sana, tradisi sana. Begitu pulang, baru sampai di bandara udah dilepas semua. Sampai di bandara, sudah dari rumah udah pakaian, memang udah pakai jeans, sudah pakai ini semuanya, kaos. Begitu lu sampai di bandara, masuk kamar mandi, lepas semuanya. Cadarnya di mana? Ketinggalan di Arab. Itu barakallahu fikum diantara perbedaan niat. Apa diantara faedah niat? Ani barakallahu fikum babul ikhlas wa ihdharin niyati. Bab ikhlas dan menghadirkan niat. Kita dituntut untuk selalu berniat lillahi ta'ala dalam segala kehidupan kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama, niyatul mu'min atau adatul mu'min ibadah, wa ibadatul munafiqi adah. Kebiasaan seorang mu'min bisa berubah menjadi ibadah, dan ibadahnya seorang mu'min bisa berubah menjadi adat. Apa rahasianya? Niat. Kebiasaan seorang mu'min, saya terbiasa makan 3 kali sehari semalam. Apakah kebiasaan ini bisa berubah menjadi ibadah? Kira-kira bisa apa enggak? Bisa, sangat bisa. Saya tidur siang, apakah tidurnya saya ini bisa dapat pahala? Bisa, sangat bisa. Dari sisi apa? Tergantung niatnya. Kalau Anda makan supaya gemuk, supaya gendut, ya enggak dapat pahala, berarti dapatnya kenyangnya aja. Tapi kalau Anda niat, Anda makan supaya kuat ibadah, supaya tidak mengharapkan dari orang lain, supaya dan supaya, maka Anda akan dapat pahala. Anda bercumbu dan bermesraan dengan istri Anda. Anda memberi nafkah kepada istri Anda. Pahala. Kata Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, wa innaka lam tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha kama taj'al fi imra'atik. Dan tidaklah engkau memberikan sedikit pun nafkah dalam rangka mencari ridha Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala walaupun suapan yang kamu berikan kepada istrimu. Lillahi ta'ala. Adatnya seorang mukmin bisa berubah menjadi ibadah, dan ibadahnya seorang munafik jadi adat. Apa maksudnya ibadahnya seorang munafik jadi adat? Coba aja lihat orang munafik. Sholat-sholat asal-asalan. Lu kenapa Anda sholat? Rasanya gak tenang kalau gak sholat, sudah terbiasa. Gitu doang. Tapi kalau orang yang benar-benar mu'min, mukhlis lillahi ta'ala, dia akan sholat dan benar-benar akan menikmati sholatnya. Karena sholat ini adalah sarana untuk mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah. Itu pentingnya niat. Sehingga seorang mukmin berarti dia bisa meraih pahala sebesar-besarnya dalam kehidupan dia ini, sekalipun itu adalah adat dia. Para sahabat kaget ketika Rasulullah mengatakan wa fi mud'i ahadikum sadaqah. Dan bahkan pada setiap kemaluan kalian ada sedekah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang melampiaskan nafsunya kepada istrinya kok bisa dapat pahala? Rasulullah menjawab, "Ara'aita law wada'aha fi haram, akan 'alaihi wizr?" Qalu bala. Qala kadzalika law wada'aha fi halal. Rasulullah balik bertanya, "Bagaimana pendapat Anda kalau seandainya seorang suami melampiaskan nafsunya kepada wanita yang tidak halal, bukankah dia berdosa?" Sahabat menjawab, "Iya benar ya Rasulullah, dia berdosa." Kata Rasulullah, berarti kalau dia melampiaskannya kepada yang halal dapat pahala. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmatnya, pahala seluas-luasnya. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah semata mengikhlaskan agama ini semata untuknya, murni untuknya, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang benar, qayyimah mustaqimah, dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu an mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid, kullu lafdhin fi kitabillah u'budullah ma'naha wahidullah. Setiap lafaz di dalam Al-Qur'anul Karim yang kalimatnya u'budullah, sembahlah Allah, maka maknanya adalah esakan dan tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada lafaz di dalam Al-Qur'an u'budullah, sembahlah Allah, seperti di ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullah. Setiap ada lafaz di dalam Al-Qur'an yang lafaznya u'budullah, sembahlah Allah, maka maksudnya adalah wahidullah, esakan Allah Subhanahu wa taala, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Maknanya ibadah akan bernilai ibadah ketika barakallahu fikum orang ikhlas dan membangun ibadahnya di atas tauhid. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, al-hajj ayat 37. Dan tidaklah yang diperoleh oleh Allah Subhanahu wa taala daging maupun darah sembelihan kalian, akan tetapi yang diperoleh adalah nilai ketakwaan dari kalian, orang yang sedekah 5 juta dengan 5.000 rupiah. Kalau sama-sama ikhlas, tentunya lebih banyak yang 5 juta pahalanya. Tapi kalau yang 5.000 ikhlas, yang 5 juta enggak ikhlas, ya lebih banyak yang 5.000. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat nilai besar kecilnya sedekah kita. Yang dinilai adalah keikhlasan kita pada saat sedekah. Keikhlasan kita pada saat memberikan ilmu. Keikhlasan kita, dan juga barakallahu fikum, satu hal yang harus diingat, yang namanya keikhlasan itu sangat pengaruh kepada orang. Wa qala ta'ala, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, Ali Imran ayat 29. Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di hati-hati kalian atau kalian tampakkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya, Ali Imran ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita rahasiakan, apa yang kita sembunyikan. Falantabih jami'an. Kalau sudah berbicara keikhlasan, maka berarti kata Imam An-Nawawi, dalam segala keadaan kita, kita datang taklim, koreksi niat kita. Ada orang yang kadang-kadang datang taklim bukan mau mencari ilmu, tetapi sengaja untuk mencari-cari kesalahan. Intel, Indomie telur, taklim. Tapi bukannya lillahi ta'ala, bukan niat mau memperbaiki akhlak, bukan mau memperbaiki kesalahan dia, tetapi yatajassas, memata-matai. Dan lebih ngeri lagi, lebih menyedihkan lagi, kadang-kadang dia diperalat ternyata. Siapa yang memperalat dia? Seorang ustaz. Apa pantas seorang ustaz seperti ini? Tidak akan berbuat seperti ini kecuali menunjukkan tidak ikhlasnya ustaz tersebut. Takut kalah saing. Saya sekarang mengajarkan riyadhus shalihin di sini. Ternyata ada ustaz yang lain datang mengajarkan Riyadhus Shalihin atau kitab yang lain, dia lebih berilmu dari saya, dia lebih baik penyampaiannya, dan orang pun lebih simpati kepada dia daripada saya. Alhamdulillah, ringan tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian orang kadang menilai banyaknya pengikut ini adalah PR, kesempatan dia. Bukan dianggapnya sebagai tanggung jawab. Sehingga setiap ada orang yang membuat kegiatan baru, coba apa yang dibicarakan hari ini di dalam daurah? Kayaknya enggak ada yang bisa dikritik, Ustaz. Semuanya fikih sama riyadhus shalihin kayaknya benar semua. Barangkali coba dipaksa-paksakan atau gimana? Rusak. Kalau sudah seperti ini, maka tunggu kebinasaan dan kehancuran Anda, ayyuhal muslim. Tunggu sebentar lagi Anda yang nampak bobroknya. Ya tajassas. Memata-matai orang. Giliran materi dari awal tidak ada pembicaraan yang mengarah kepada apa yang dia inginkan. Nanti coba barangkali tanya jawab, saya akan nulis pertanyaan untuk menyinggung teman. Mana yang namanya pembicaraan keikhlasan itu mana? Mana yang namanya pembicaraan lillahi ta'ala itu mana? Hadir barakallahu fikum lillahi ta'ala. Tidak perlu kamu cari-cari yang namanya kesalahan, suatu saat akan nampak, akan terlihat tanpa kamu harus tajassus. Tidak boleh barakallahu fikum. Tidak boleh. Bapak namanya menghadiri taklim, menghadiri daurah dengan niat seperti ini, maka tunggu saja Allah Subhanahu wa taala akan membeberkan dan akan membongkar aib Anda. Iyadzan billah. Lillahi ta'ala. Haram bagi kita untuk tajassus, wala tajassasu. Jangan tajassus. Mengumpulkan aib, mengumpulkan kesalahan-kesalahan seorang muslim seakan-akan dia adalah malaikat yang suci. Mengumpulkan kesalahan-kesalahan saudaranya seorang muslim seakan-akan dia adalah orang yang tidak pernah salah. Siapa kira-kira yang luput dari kesalahan di dunia ini? Ketika Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mensyarah Riyadhus Shalihin, dalam ketika beliau mensyarah hadith syadidu wa qaribu wa'alamu annahu la yadkhul ahadun al-jannah bi'amalihi. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل سدد وقارب. Berusahalah kalian untuk berjalan di atas jalur istiqamah semampu kalian, dan ketahuilah bahwa kalian tidak akan masuk surga semata-mata dengan amalan kalian kecuali jika Allah memberikan rahmat dan keutamaan darinya. Demikian pula Anda ya Rasulullah, kata para sahabat. Iya, saya pun juga demikian, kata Rasulullah. Kecuali kalau Allah memberikan rahmatnya dan keutamaan kepadaku. Di sini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi min fawaid hadzal hadis, di antara faedah atau pelajaran yang kita ambil di hadis ini, menunjukkan bahwa annal mu'min mahma kana min al-istiqamati wa taqwa fala budda an yakhta. Bahwa seorang mukmin sekuat apapun istiqamahnya dia, ketakwaan dia, keilmuan dia, mesti suatu saat dia akan salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani adam mesti ada kesalahannya, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang taubat. Kira-kira siapa orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang bertakwa yang tidak pernah salah? Itu barakallahu fikum. Fal khata, salah. Ketika ada orang misalnya mencari-cari kesalahan orang lain. Hadis yang pertama. Wa an amiril mu'minina Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن رزاح ابن عدي Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينقهها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته ورواه إمام المحدثين محدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برقزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Artinya, dari Amirul Mukminin, orang yang pertama kali digelari dengan gelar Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, kata Imam Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, demikian dikatakan bahwa orang yang pertama kali digelari dengan gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun Abu Bakar, mereka terbiasa memanggil dengan panggilan Khalifat Rasulullah, khalifahnya Rasulullah. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik sebagai amir, barulah mereka mengenal istilah Amirul Mukminin. Awalu manluk kibadi Amirul Mukminin, wa awalu mulukil Islam Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun raja pertama di dalam Islam adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Tentunya yang dimaksud di sini amal baik. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya ila ma hajar ilaihi, hijrahnya sebatas apa yang dia hijrah untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Apakah secara keumuman, secara mutlak? Tentunya tidak. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niat. Apakah secara mutlak? Tidak. Tentunya kita tahu bahwa yang namanya fondasi daripada amal itu dua hadis. Sebagaimana dalam syarah Arba'in Nawawiyah, bahwa dua hadis yang merupakan landasan diterimanya amal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis ini tergantung niatnya. Yang kedua, man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak kami contohkan, yang tidak kami perintahkan, maka amalan dia akan tertolak. Apa maknanya? Maknanya barakallahu fikum, bahwa amalan akan dilihat, yang namanya amal itu kita lihat dari dua sisi. Kita lihat barakallahu fikum dari dua sisi. Sisi yang pertama apa? Sisi yang pertama niat. Sisi yang kedua cara. Kalau niatnya benar, caranya salah, itu yang dinamakan apa? Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, tapi caranya salah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu yang dinamakan apa? Bid'ah. Caranya benar. Sholatnya sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Niatnya salah. Niatnya untuk mendapatkan keberkahan darinya iblorong misalnya. Syirik. Ketika niat rusak, terjerumus dalam kesyirikan. Caranya benar, syirik. Ketika niat benar, caranya salah, terjerumus dalam kebidahan. Mau ingin ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat dari dua sisi ini, sisi niat dan sisi cara. Kadang-kadang kan orang mengatakan, ya kata orang sini tidak ada tuntutannya. Tetapi bagi saya sih yang penting niat saya, Pak, lillahi taala. Lah sekarang kalau ukuran kita yang penting niatnya lillahi taala, kira-kira ada enggak orang Yahudi dan orang Nasara niatnya masuk neraka? Kenapa mereka ke gereja? Niatnya ingin masuk surga. Bahkan mereka lebih berani dari kita. Kita kalau ada orang meninggal, ya paling-paling adat masyarakat kita harus ditahlilin dulu, kirimin doa dulu 7 hari 7 malam. Mereka pede, begitu meninggal langsung diiklankan telah kembali ke rumah Bapak di surga. Ngapain tahlil-tahlil segala? Udah ke rumah surga kok. Enggak perlu ke mereka. Pedenya tinggi. Kalau kita cuma melihat dari sisi niat, ya rusak. Khawatirnya sebentar lagi ada maling nyolong dengan alasan bangun masjid. Jadi untuk menilai suatu amal sah atau benarnya, kita lihat dari dua hadis ini. Yang pertama, ikhlas niatnya. Yang kedua, caranya. Caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Niatnya ikhlas, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amal. Innamal a'malu binniyat. Yakni sesungguhnya suatu amal akan sah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya. Yakni akan mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Saya ingin ambil satu contoh. Ada orang punya hutang. Taruhlah punya hutang ke saya. Saya tagih, Mas, kapan hutangnya dibayar, Mas? Ada duit dia ini, tapi memang gak mau bayar sengaja. Saya tahu dia ini ada duit, bukan lagi kepepet. Karena dia gak mau bayar, akhirnya tak paksa. Kamu harus bayar sekarang, kalau enggak saya laporkan ke polisi. Bayar sekarang. Kalau misalnya dia dalam keadaan lagi susah, kan kita gak boleh maksa gitu. Tapi kita lihat dia lagi punya uang, memang sengaja dia gak mau bayar. Kemudian dia akhirnya bayar. Kata dia, sudahlah, saya kasih ini bayar 5 juta, tapi terus terang gak ikhlas. Kira-kira harta yang kita makannya halal atau haram? Halal ya? Kenapa halal? Hah? Dia gak ikhlas ini katanya? Kita katakan ikhlas gak ikhlas, pokoknya saya juga gak ikhlas minjamin kamu lagi nanti. Ikhlas gak ikhlas, pokoknya tobat, saya juga tobat minjamin kamu. Masalah dia ikhlas atau gak ikhlas, urusan dia sendiri. Yang penting ini harta saya, makan dengan tenang, halal. Masalah dia gak ikhlas, artinya dia gak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau dia niat ikhlas lillahi ta'ala, saya kembalikan hutang saya ini dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, takut dosa, dia akan dapat pahala. Tapi karena dia gak ikhlas, sudah duitnya kurang 5 juta, gak dapat pahala lagi, terserah. Kita gak mikir. Itu barakallahu fikum kedudukan niat. Pentingnya niat. Orang misalnya barakallahu fikum meninggalkan suatu perbuatan dosa, apakah kira-kira mendapatkan pahala atau enggak? Hah? Tergantung niatnya. Ada orang yang enggak pernah main judi, tetapi bukan karena takut dosa, karena takut bangkrut. saya kalau main judi enggak lincah, kalah terus. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wattariku lil ma'asi 'ala thalatha." Seseorang yang meninggalkan maksiat atau larangan itu dalam tiga keadaan. Yang pertama, ma'jurun. Yang kedua, ma'zur atau alaihi thawab. Yang ketiga, alaihi wizr. Yang ketiga adalah wala alaihi. Orang yang meninggalkan suatu maksiat tidak keluar dari tiga keadaan ini, kata beliau rahmatullah ta'ala. Keadaan yang pertama, dia mendapatkan pahala. Kapan dia mendapatkan pahala ini? Kalau dia meninggalkannya lillahi ta'ala. Enggak mau minum khamr, enggak mau berzina, enggak mau main judi. Kenapa? Takut dosa. Takut azab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meninggalkan maksiat tetapi tetap berdosa. Kenapa demikian? Dia meninggalkannya karena ajazan, karena enggak mampu. Dia sudah niat, sudah bawa uang, sudah bawa gaple, cari teman untuk main gaple misalnya, main judi. Ternyata lagi pada tidur semua teman-temannya, pulang. Nanti lagi lah cari orang. Enggak jadi berbuat maksiat tapi dicatat dosa. Kenapa demikian? Karena dia meninggalkannya karena lemah. Berdasarkan hadis, idzal taqal musliman bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Jika ada dua orang muslim yang bertemu dengan membawa pedang masing-masing, maka yang terbunuh dan yang membunuh di dalam neraka. Qul ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya Rasulullah, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka, ya wajar. Lalu bagaimana dengan yang terbunuh ya Rasulullah? Kan kasihan. Kata Rasulullah, innama kana harisan ala qatli sahibih. Dia sudah berambisi untuk membunuh temannya karena keduluan aja. Ini berarti dia meninggalkan maksiat tapi dapat dosa. Kenapa? Karena dia enggak mampu ternyata. Sudah niat 100%. Manjat rumah orang mau nyolong. Ternyata diteriakin orang atau lewat polisi, kabur akhirnya. Kabur dalam keadaan bukan membawa uang tapi membawa dosa. Yang ketiga, la lahu wala alaih. Yang ketiga, orang yang meninggalkan tetapi tidak dicatat dosa dan tidak dicatat pahala. Kapan keadaan yang seperti ini? Ketika dia meninggalkannya berli'annahu la laisa indahu himma, memang tidak ada gairah dan tidak ada selera. Kan ada juga laki-laki yang kadang-kadang seperti itu misalnya. Diajak temannya ya. Kadang-kadang diajak temannya, "Mas, mampir ya, Mas. Ayo Mas mampir, Mas." Katanya, "Janganlah. Kasihan istri saya di rumah nunggu." Modalnya itu aja. Artinya ada baiknya dia. Cuman lebih baik lagi kalau dia mengatakan takut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau disertai dengan takut dosa, dia akan dapat pahala. Dibanding kalau cuma sebatas itu tadi. Ini barakallahu fikum pembahasan masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya hadis ini adalah kaidah. Hadis ini adalah semacam kaidah umum yang memang terkandung di dalamnya sekian banyak ahkam, sekian banyak hukum. Dan yang paling banyak menjabarkan hal seperti ini Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Al-Qawaid, Qawaidul Usul. Qawaid Al-Usul. Saya ingin mengambil contoh dari yang beliau contohkan. Budak, tapi kita ingin mengambil contoh yang lain yang sama maknanya. Ada orang kesalahan jual. Dia punya motor dua. Yang satu Honda anyar, yang satu Honda lama. Biasanya Honda yang lama ini tadi, Honda yang lama ini diparkir di dalam. Honda yang lama, Honda yang baru biasa diparkir di dalam rumah. Honda yang lama ini biasanya diparkir di garasi luar. Kemudian dia transaksi dengan temannya jual beli. Pokoknya itu motor saya kamu bayar 5 juta. Saya ini lagi di Surabaya, kamu sekarang di Jakarta. Pokoknya kamu datang ke rumah, ngomong ke anak-anak, ngomong ke istri, minta dibukain pintu garasi, motornya ambil aja di situ, 5 juta. Kesannya diambil, ternyata pas ditukar. Mungkin pas ditukar oleh istrinya atau anaknya. Mungkin motor yang baru habis dipakai oleh istrinya ke pasar, motor yang baru itu ditaruh di tempat motor yang lama ditaruh di dalam. Ya senang orangnya. Alhamdulillah, mujur katanya. Motor segini baru beli loh, dikasih 5 juta, sujud syukur saya. Pulang-pulang suaminya tanya ke istrinya, "Mah, motor Honda mana?" "Loh, kemarin kan sampean katanya dijual, Pak." "Astagfirullahaladzim. Loh, kan saya bukan akadnya jual belinya kan bukan yang itu, Mah. Yang motor itu loh, yang 5 juta itu yang lama itu." "Kemarin Bapak gimana sih?" "Ya saya kan biasanya motor baru itu kan ditaruh di dalam, yang lama ditaruh di garasi, Bu." "Oh iya, kebetulan kemarin dirubah, Pak. Motor lama dibawa anak kita, motor baru saya pakai ke pasar, tak taruh di situ, belum sempat dimasukkan. Orangnya datang langsung ngambil motor itu bawa pergi. Tak kasih kuncinya sama STNK-nya sekalian. 5 juta BPKB tak kasih." Kira-kira jual belinya sahatan dah. Ini termasuk min haitsu la yahtasib atau saya. Datang ke orangnya, telepon orangnya, "Mas, tolong Mas, itu motor kesalahan. Tadi lo gimana sih sampean ngomong gimana? Tadi ngomongnya pokoknya ambil buka garasi itu yang ada di situ ambil." "Iya memang begitu Mas, tapi kebiasaan saya itu setahu saya biasanya itu yang di situ itu motor yang satunya yang 5 juta, tapi pas dipindah oleh istri saya." Kira-kira sah apa enggak ini? Jual belinya sah. Berarti enggak usah dikembalikan. Ya? Hah? Enggak. Pada asalnya enggak sah. Enggak sah. Karena niatnya dia bukan motor itu yang dia jual. Juga harganya enggak seimbang kan? Enggak seimbang. Lah kalau seandainya besok lusa terjadi pada kita, mau enggak kira-kira seperti itu? Kan enggak mau kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ada orang akad nikah. Ini kejadian, dua fakta kejadian. Yang pertama kejadian akad nikah, diakadkan di dalam akad nikah itu ternyata yang disebut bukan nama anak perempuan tapi nama ibu perempuan. Di dalam akad nikah yang disebut oleh KUA bukan anak perempuannya tapi ibu perempuan yang disebut. Orang pun bingung. Ini orang nikahnya dengan anaknya apa dengan ibunya? Ya kalau seandainya tahu di dalam majelis kan bisa diulangi akadnya. Tapi kalau misalnya enggak ketahuan, sudah bubar semua, ya hitungannya niat berarti kan. Yang kejadian yang kedua, orang akad nikah salah sebut mahar. Kayaknya pakai bahasa Arab. Mahar yang disepakati 500 ribu. 500 ribu kan bahasa Arabnya 500 alaf rupiah. Ternyata disebut di dalam akad nikah bi mahar 50 alaf rupiah. 50 ribu rupiah. Dari 500 menjadi 500 alaf menjadi 50 alaf. 5 ribu rupiah. Diterima oleh suaminya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahar madzkur. Saya menerima pernikahannya dengan mahar yang disebutkan. Setelah selesai tanya, ini bukan saya cerita mengada-ada, tanya ke saya orang terjadi di majelis dan saya ada ribut. "Enggak bisa," kata mempelai laki-laki, "enggak bisa. Saya pokoknya hanya mau memberikan mahar 50 ribu berdasarkan yang disebut." Mempelai perempuan enggak bisa berdasarkan yang disepakati. Kira-kira di sini mana yang mau diambil? Ini masail-masail yang seperti ini yang jelimet memang. Jadi memang yang namanya fikih itu penting. Fikih penting. Dan kita bergaul dengan masyarakat itu juga kita banyak mengambil pelajaran dan banyak mengambil ilmu dari mereka. Kejadian-kejadian seperti ini terjadi di masyarakat. Dan hampir kalau kita baca kitab mungkin sambil berubah pun gak dapat kejadian seperti itu. Gimana ini Ustaz? Yes. Innamal amalu binniyat. Semua amalan tergantung niatnya. Apa yang Anda niatkan? Yang kami niatkan, yang kami sepakati 500 ribu. Ya sudah berarti 50 ribu ini kesalahan. Berarti mahar diserahkan 500 ribu bukan 50 ribu. Loh, kan yang sudah diakad ini sudah diakad dan disetujui Ustaz, akad masih ngeyel juga orangnya. Saya tanya, kalau seandainya terjadi sebaliknya kamu sanggup enggak? Kalau seandainya wali perempuan menyebut mahar 5 miliar atau 50 malayin, 50 juta misalnya, sanggup enggak bayar? Enggak sih. Ya sudah, berarti itu segitu. Kalau seandainya kita perbolehkan kan bisa saja kan? Saya ngerjain orang, saya punya anak perempuan, ada orang datang melamar. Berapa ini maharnya kira-kira Ustaz? Udah 50 ribu aja. Begitu akad nikah saya sebutkan 50 juta misalnya. Oh, namanya orang mau nikah kan gak mikir salah benar. Yang penting sebentar lagi saya sudah jadi pengantin, pokoknya kobil itu aja udah gugup bicaranya. Apalagi salaman pegangan dengan rumah tangan calon mertua deg-deg ini tangannya. Kobil itu udah tergesa-gesa aja udah pokoknya. Gak mikir benar salah, pokoknya bil mahril madzkur udah selesai. Kalau seandainya terjadi begitu, kamu yang dirugikan, kamu terima apa enggak? Enggak sih, ya sudah kamu bayar sesuai dengan kesepakatan. Kalau ini diperbolehkan, semua orang kan bisa ngerjain akhirnya. Siapkan HP direkam. Pokoknya maharmu 50 juta. Jangan mau sebelum dibayar segitu. Ini kesepakatan, ini akad nikah. Ini barakallahu fikum. Jadi sebenarnya hadis ini adalah kaidah pada intinya. Kaidah yang sangat besar yang kita pakai barakallahu fikum dalam berbagai macam permasalahan, dalam berbagai macam problem, dalam berbagai macam barakallahu fikum permasalahan. Ada orang mengatakan kepada istrinya, mulai hari ini kalau kamu pergi ke rumah orang tuamu maka kamu saya ceraikan. Ternyata istri kita gak kalah nekatnya. Ya udah mas, aku mau pergi. Pergi dia. Setelah pergi ke rumah orang tuanya, kitanya yang mumet, yang puyeng, yang pusing. Aduh, jadi cerai apa enggak ya? Tadi saya sudah mengatakan begitu, tapi istri saya tetap pergi. Loh gimana ini, mau cerai apa enggak? Cerai juga, ya belum tentu segampang itu nyari istri. Enggak cerai saya sudah ngomong. Disitulah barakallahu fikum pentingnya niat. Innamal amalu binniyat. Apa niat kamu ketika Anda berbicara? Niat Anda ketika berbicara cuma sekedar mengancam. Maksud saya itu mengancam biar istri saya itu takut, biar istri saya itu mikir. Ternyata kok malah nekat. Bukan hanya dia, malah anak saya diajak sekalian, benar-benar hidup merana. Ternyata dia nekat dan pergi. Kalau niat kamu adalah sekedar mengancam, maka artinya berarti nama lama lebihnya selesai. Berarti gak jatuh talak. Karena Anda mengancam. Tapi kalau niat Anda benar-benar memang cerai kalau dia keluar, ya berarti jatuh. Innamal amalu binniyat. Ini pentingnya hadis ini. Hadisnya ringkas, tetapi mengandung furu, pembahasan fikih, pembagian, pembahasan kejadian. Sekian banyak kejadian terjadi di dalam dirangkum dalam hadis ini. Kembali kepada innamal amalu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Ini barakallahu fikum hadis yang pertama dalam bab ini. Gak tahu sampai jam berapa sih? Hah? Sampai jam? 5 menit lagi. Kalau 5 menit lagi ya berarti pertanyaan. Kita sudah tidak bisa masukin hadis yang kedua sih. Apa kita baca hadis lagi ya? Kita baca hadis lagi. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري dari Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha ia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ada suatu pasukan yang bermaksud untuk mengebur Ka'bah bukan pasukan Abrahah lain lagi ini. Sampai ketika mereka di Baida di suatu tempat namanya Baida tiba-tiba mereka ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai belakang habis semuanya tenggelam. Qalat qultu ya Rasulullah, kata Aisyah aku pun bertanya wahai baginda Rasulullah, kaifa yufsadu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa laysa minhum, ya Rasulullah, kenapa mereka ditenggelamkan dari awal sampai akhir semua dihabiskan ditenggelamkan padahal di antara mereka tentunya ada orang-orang pasaran, orang yang cuma ikut-ikutan dan orang yang tidak satu niat dengan mereka. Yang namanya raja kan biasanya begitu. Kalau sudah berniat jahat kepada suatu negara, pokoknya dipaksa prajuritnya, masyarakatnya untuk ikut. Akhirnya berat. Ya Rasulullah, kenapa mereka ditenggelamkan semua? Kan di antara mereka ada yang cuma ikut-ikutan, ada yang terpaksa diancam oleh raja, kamu harus ikut bersama kami menggembur Ka'bah, kalau enggak kamu mati di sini, dibunuh. Kamu hanya dua pilihan, mati di sini atau mati di sana. Ya sudahlah, ikut aja lah. Ikut tapi mau ikut paling belakang biar enggak mati bisa pulang. Ternyata di tengah jalan ditenggelamkan semua. Apa kata Rasulullah? Mereka semua ditenggelamkan kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung niatnya masing-masing. Hadis ini menunjukkan barakallahu fikum ya ikhwan, pertama pentingnya niat. Yang kedua bahwa azab Allah Subhanahu wa taala tidak memilah-milih orang yang baik maupun orang yang jelek. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Ketika turun azab, ketika turun azab dari Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menimpa orang yang baik, orang yang jelek, adapun nanti urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini baik, yang ini jelek akan dipisah di hadapan Allah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ketika azab Allah Subhanahu wa taala datang dan itu termasuk daripada kejelekan hidup di tengah-tengah mujrimin. Artinya hadis ini juga termasuk peringatan larangan untuk hidup di negara-negara kafir, di negara-negara yang tidak menerapkan syariat Islam, di negara-negara syirik, kufur, iyadan billah. Juga di dalam hadis ini menunjukkan barakallahu fikum keajaiban Allah Subhanahu wa taala, kudratullah. Orang berniat jahat untuk mengubur Ka'bah, ditenggelamkan semuanya. Kalau Abrahah seperti yang kita lihat di dalam Al-Quran, yang kita baca di dalam Al-Quran, dilempari oleh burung. Ini adalah menunjukkan barakallahu fikum keyakinan kita, menanamkan keyakinan kita kepada keagungan Ka'bah, kepada kebesaran Ka'bah, kiblatul muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dan merahmati kita dan keluarga kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Enggak ada pertanyaan kan? Barangkali dari bapak-bapak enggak apa-apa. Umum juga enggak apa-apa, walaupun di luar materi enggak apa-apa. Kita kasih satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Iya. Ya. Sama muslim dengan kufur, menjalankannya memanfaatkan orang lain untuk Iya. Jadi apa caranya supaya kita menghindari itu? Sekarang itu banyak perbedaan, perselisihan yang di sering dimanfaatkan oleh orang barat. Bagaimana cara kita menyikapi? Pertama, kita harus yakin bahwa itu memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asy-syaitana aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab, walakin fi at-tahrish bainahum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk memperhambakan umat manusia kepadanya secara khusus di jaziratil Arab. Akan tetapi yang diupayakan oleh syaitan adalah adu domba di antara kaum muslimin. Ketika syaitan tidak berhasil mengajak manusia untuk menjadi penghamba hawa nafsu, untuk menjadi pengikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala syaitan menanamkan di tengah-tengah mereka adu domba. Juga sama di dalam hadis Jabir dari riwayat Muslim, juga Rasulullah mengatakan demikian. Inna syai'inna iblis yadaw arshahu ala al-ma' wa yabuthu jundah fa'a'zamuhum fitnatan akrabuhum minhu manzilah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut dan menyebarkan para prajuritnya. Yang paling dekat kedudukannya dengan dia, iblis, prajuritnya ini adalah yang paling besar fitnahnya di tengah-tengah kaum muslimin. Itu memang sudah ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Akan tetapi kita tidak boleh pasrah dan tidak boleh tidak berusaha. Kalau begitu ya sudahlah, kita enggak usah berusaha. Enggak. Tetap kita berusaha, barakallahu fikum. Dengan cara apa? Dengan cara barakallahu fikum, tentunya butuh kedewasaan dari kita kaum muslimin, butuh kerendahan hati dari kita kaum muslimin, butuh kekompakan dari kita kaum muslimin. Karena bagaimanapun, yang namanya syaitan tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah putus asa. Sehingga yang ada adalah kekompakan dari kaum muslimin dan juga kedewasaan dari mereka. Yang menjadi problem, yang menjadi fitnah adalah setiap orang, setiap organisasi di dalam Islam memaksakan ideologinya, memaksakan pendapatnya. Sehingga ketika tidak diterima pendapat dia, berarti dia salah. Ini yang berat. Ini yang berat, barakallahu fikum. Sehingga kita mau tidak mau harus berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, semampu kita, barakallahu fikum, untuk berusaha menyatukan kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas kebenaran, di atas kebenaran, di atas Al-Haq, dan jangan memecah belah mereka. Dan jangan memecah belah, sekalipun kita lihat mungkin ada perbedaan, ada perselisihan, tetapi hendaknya kita jeli dan kita cerdas di dalam menilai sejauh mana dan sebatas mana perbedaan dan perselisihan tersebut. Ini barakallahu fikum. Jadi memang kita harus waspada dan hati-hati. Kita harus hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Cukup banyak. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi pada maghrib di tempat, mungkin di tempat yang berbeda ya. Bukan di sini kan? Insyaallah taala dengan materi adabul isyrah, adab-adab dalam pergaulan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.